بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melangkah pada hadis berikutnya, masih pada bab ke-32, bab yang membahas tentang keutamaan orang-orang lemah, kaum muslimin, orang-orang fuqara, orang-orang yang tersisihkan, tidak teranggap. Berkaitan dengan bab ini, kita terhenti pada hadis ke-255 pada pertemuan yang lalu. Hadisnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bawakan satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azim. Sungguh Allah jalla wa ala akan datangkan nanti di yaumul qiyamah seorang yang berbadan besar, seorang yang gemuk, kekar badannya. Yaumul qiyamah, kejadian itu nanti di yaumil qiyamah. La yazinu indallahi janaha ba'udah, yang ternyata walaupun demikian besarnya, gemuknya badannya tadi, ketika ditimbang maka tidaklah sebesar seberat dari seekor sayap nyamuk sekalipun. Menunjukkan tentang ringannya orang tadi, besar dari tubuhnya tidak mempengaruhi nilai timbangan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka telah kita bahas tentang kata di dalam hadis berkaitan dengan masalah akidah, yakni adanya timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya pada kata la yazinu indallahi janaha ba'udah, orang tadi ketika ditimbang amalannya, ketika ditimbang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak melampaui dari sebesar sayap seekor nyamuk sekalipun. Maka dari sini dibahas oleh para ulama, yang ditimbang di sisi Allah jalla wa ala ada tiga pendapat padanya yang masing-masing memiliki dalil. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah shohais al-a'mal, lembaran-lembaran yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah lembaran-lembaran catatan amalan. Dan yang ketiga adalah yang ditimbang adalah pelakunya. Orangnya yang beramal dengan suatu amalan. Al-amil, pelakunya. Maka itulah tiga pendapat padanya. Al-amal, amalannya. Yang kedua adalah shohais al-a'mal, lembaran yang digunakan untuk mencatat amalan. Dan yang ketiga adalah pelaku, yakni orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, masing-masing telah disebutkan dalil-dalilnya. Maka sebagian para ulama menyebutkan bagaimana menggabungkan tiga pendapat tadi. Sebagian menyatakan yakni dengan cara bahwa ada dari manusia yang ditimbang amalannya. Ada juga dari manusia yang ditimbang dari lembaran amalannya. Ada juga manusia yang ditimbang oleh Allah dirinya. Pendapat sebagian dari ulama. Sebagian para ulama yang lain menyatakan cara untuk menggabungkan tiga pendapat tadi, bahwa ini maksud ditimbang amalan tadi, yakni amalan yang ditimbang yang berada di lembaran-lembaran amalan. Maka tinggallah masalahnya sekarang bagaimana pelakunya. Maka jawabannya yang ditimbang adalah sebagian dari manusia. Jika ada yang ditimbang dari pelakunya atau orang yang beramal tadi, maka itu terjadi pada sebagian orang, terjadi pada sebagian manusia. Dua pendapat dari para ulama dari sisi menggabungkan tiga pendapat tadi. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, kalau dicermati, kalau diamati dari sekian nas-nas yang sampai yang ada, maka yang terbanyak adalah yang ditimbang itu adalah amalannya. Dan dikhususkan pada sebagian orang, maka ditimbanglah lembaran-lembaran amalannya atau ditimbang terkait dirinya. Nah, demikian masalah al-waznu, yakni masalah timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ditimbang itu memang amalan, maka bagaimana cara menimbangnya? Artinya amalan itu kan satu bentuk sesuatu yang tidak bisa diraba. Bagaimana kemudian akan ditimbang, yang mana timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu real adanya, bukanlah suatu gambaran belaka, tapi memang ada timbangan itu secara hak yang memiliki dua sisi. Maka dari tiga pendapat tadi dan telah dinyatakan nas yang terbanyak menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalannya, maka bagaimana cara menimbang amalan itu? Ada yang bisa menjawab? Sesungguhnya jawaban itu telah dilontarkan pada kajian yang lalu. Tidak satupun. Kita diajarkan oleh Syekh Ibnu Taimin untuk menjawabnya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al hadhil a'mal ajsaman. Ini jawabannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan-amalan yang ada itu nanti dalam suatu bentuk, akan dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk jasad. Nah, yang itu bukan suatu hal yang janggal atau aneh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ada yang dibentuk suatu amalan itu dalam bentuk gibas, kambing gibas, yang kemudian disembelih antara jannah wan nar, antara surga dan neraka. Ada, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkannya. Maka itu satu hal yang tidak sulit sama sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membentuk amalan hamba yang pernah dilakukan selama di dunia dalam suatu bentuk nanti di yaumil qiyamah. Fahimtum insyaAllah. Tinggallah masalah yang tertinggal, masih bagian tentang timbangan di sisi Allah. Kalau ditanya timbangan yang ada nanti itu apakah hissiyah ataukah ma'nawiyah, timbangan itu bersifat real ataukah sekedar timbangan yang sifatnya abstrak, suatu gambaran, maka tadi telah disebutkan bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa timbangan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu hissiyah, real adanya dengan sebenarnya, bukan suatu gambaran, melainkan ada dan memiliki dua sisi. Yang jika sisi amalan kebaikan itu lebih berat dibandingkan amalan dosanya, maka selamatlah baginya. Tapi sebaliknya, ketika amalan sayyi'ah, amalan jeleknya, dosanya lebih berat dibandingkan kebaikannya, maka kerugian yang akan menimpa kepadanya. Prinsip yang demikian diselisihi oleh sekelompok firqah yang menyimpang. Di antaranya kaum Mu'tazilah. Siapa kaum Mu'tazilah? Suatu kaum yang tentunya menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Suatu kaum yang mengedepankan rasio, mengedepankan akal dibandingkan wahyu, dibandingkan Al-Quran wa sunnah. Yakni, jika ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih tidak bisa diterima atau dicerna oleh akal, maka ditolaklah nas Al-Quran maupun sunnah tadi. Itulah kaum Mu'tazilah. Sehingga kemudian merajalela kesekian perkara dalam perkara ad-din, termasuk masalah akidah. Nah, maka kaum itu adalah kaum Mu'tazilah. Tentang masalah mizan, timbangan ini, kaum Mu'tazilah menyatakan innahu laisa hunaka mizanun hissi, bahwa di sana tidak ada namanya timbang yang sifatnya real. Mereka mengingkari tentang masalah timbangan yang sifatnya hissi. Bahkan mereka menyatakan wala hajah lahu, tidak perlu adanya timbangan yang sifatnya real. Dengan alasan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu telah tahu amalan-amalan hambanya dan Allah telah menghitungnya. Akan tetapi kata mereka yang dimaksud timbangan itu adalah maknawi, sifatnya abstrak, sehingga diartikan timbangan itu adalah al-adlu, keadilan. Syuf, akibat dari mengedepankan rasio sampai kemudian nafs dikorbankan untuk ditolak. Salah satunya tentang masalah keyakinan terhadap yaumul akhir, hari akhir nanti adalah al-mizan. Maka Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala menegaskan, la syakka anna qaul al-mu'tazila batilun. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Mu'tazila ini adalah batil. Dengan alasan karena menyelisihi zahir lafaz Al-Qur'an was Sunnah dan menyelisihi ijma' salaf, kesepakatan para ulama ahli sunnah. Kalau kita katakan bahwa mizan itu diartikan dengan keadilan, maka tidaklah perlu untuk kita ungkapkan dengan mizan. Cukuplah dengan kita ungkapkan keadilan. Nah, karena jiwa lebih cenderung kepada apa yang mencocokinya, sehingga tidak perlu kemudian diungkapkan dengan kata adil. Kalau memang itu adalah mizan, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Jalla wa'ala ya'muru bil adli, Allah perintahkan keadilan, wal ihsan, dan Allah perintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Nah, maka perlunya kita tahu bagaimana firqah-firqah menyimpang tadi tidak sejalannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu juga perlu kita mengetahui syubhat yang dilontarkan mereka dan bagaimana kita menjawabnya, yakni melalui bimbingan para ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka telah terjawablah bahwa timbangan itu adalah hissi, sifatnya real, dan bukanlah maknawi. Dengan demikian tuntaslah hadis ke-255. 6. Berkaitan dengan redaksi hadis bahwa nanti adanya orang yang besar badannya di yaumul qiyamah ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak seberat sayap seekor nyamuk, diberikan faedah oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hendaknya manusia memperhatikan, manusia yang berakal hendaklah memperhatikan terhadap kenikmatan hatinya. 6. Sementara yang terjadi, sekian banyak manusia lebih mengedepankan memperhatikan dari kenikmatan jasadnya, kenikmatan dirinya sendiri, melalaikan terhadap kenikmatan hatinya. Bukti dari hadis ini, jasad yang sehat, yang gemuk, yang kekar, yang besar tadi ternyata tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amalan di dunianya tadi tidak menguntungkan baginya di akhirat kelak. Maka kata beliau, cara memberikan kenikmatan kepada hati itu adalah dengan beriltizam kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Jalla wa ala yang hak. Maka jika hati merasakan suatu kenikmatan seperti itu, maka seluruh jasadnya akan bisa menikmati pula. Tetapi tidak sebaliknya. ketika dia mendapatkan kenikmatan jasad, sehat walafiat badannya, tidak terkena penyakit apapun, sehat jasmaninya, tapi rohaninya sakit, jiwanya sakit, dia bukan muslim, dia kafir, dia tidak bisa menikmati hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, badannya besar tetapi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, sampai Allah ibaratkan dengan binatang yang suka dengan sesuatu yang kotor, yakni nyamuk, jika ditimbang dengan sayapnya saja masih jauh lebih besar, lebih berat sayapnya seekor nyamuk dibandingkan amalan dia. Maka lebih jelasnya kata Syekh, hendaklah kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala tepatnya pada surat An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang telah beramal dengan amalan yang saleh, baik dia itu laki-laki ataupun wanita, dalam kondisi dia itu mukmin, dia iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Siapa yang telah lakukan tadi? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang tayyibah, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, yang hakiki, yakni jannah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. Dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka tadi, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Mungkin amalan soleh kita kalau mau ditimbang dengan balasannya Allah masih jauh, tetapi Allah sengaja berikan kepada dia sebagai balasan karena dia memperjuangkan, dia berjuang selama di dunia dengan ketaatan, dengan amalan yang soleh, melawan dari hawa nafsu yang mengantarkan kepada kejelekan, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan sebagainya. Maka dari itu semua kesabaran yang telah dia rintis, yang telah dia lakukan tadi, Allah balasi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak menyebut dengan kata falanun'imanna abdanahum, pasti kami akan berikan kenikmatan kepada badan-badan mereka. Tidak. Tapi Allah katakan pasti kami, kata Allah, akan berikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik selama-lamanya tanpa henti-hentinya. Maka kalaulah orang tahu bahwa seseorang tadi bisa merasakan kenikmatan hati, hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya mudah bersyukur kepada Allah, hatinya qanaat menerima dari apa yang telah Allah berikan, terus dengan sikap-sikap yang seperti ini, maka orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan tadi mungkin sudah akan menyiapkan pedang, kata beliau, akan menebas, akan menghabiskan diri mereka untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang didapati oleh orang tadi. Karena memang tidak bisa dihargai atau dinilai ketika seseorang diluruskan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberikan kemudahan menjalankan amalan yang baik. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah dilapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima hidayah dan taufik, berada di atas akidah dan manhaj yang benar, ahli sunnah wal jamaah, dia merasakan kenikmatan berilmu, beriman, maka syukurilah, itu kenikmatan yang tiada tandingnya. Itulah faedah yang bisa kita petik di antaranya dari hadis yang mulia ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan kedudukannya adalah muttafaqun alaihi. melangkah pada hadis berikutnya ke 256. Diriwayatkan dari jalan sahabat yang sama, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda kanat taqummu al-masjid. Adanya seorang wanita sauda berkulit hitam. Sauda jamak dari kata aswad. Tidak asing bagi kalian kata habbatus sauda, habbah biji, sauda hitam. Kenapa pakai kata sauda? Bentuk karena menyesuaikan kata habbah bentuk muannas. Habbatun dengan tanda tak marbutah itu muannas, sehingga warna tadi, hitam tadi menyesuaikan bentuk muannasnya, yakni sauda. Tapi beda dengan hajarul aswad. Hajar muzakkar, maka warnanya pun menyesuaikan dengan muzakkarnya tadi. Ya. Ini faedah dari sisi bahasa Arab. Maka karena di sini wanita, maka digunakanlah sauda. Adanya seorang wanita taqummu al-masjid. Taqummu dengan mim yang ditasdidkan. Maknanya taknusu, yakni menyapu. Menyapu masjid. Adanya seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tugas rutin membersihkan masjid rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aushaban, dalam riwayat bukan disebutkan wanita tapi syab, syab pemuda. Wallahu a'lam apakah wanita ataukah pemuda, maka diberikan kata au atau. Nah, fafaqadaha. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Faqada yakni kehilangan. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia. Kemana kok enggak pernah kelihatan? Biasanya ada, kok tiba-tiba satu dua hari tidak kelihatan wanita itu. Nah, maka beliau cari-cari kemana. Nah, nanti kita akan ambil faedah melalui hadis ini. Kita selesaikan dulu secara tuntas hadis tersebut. Rasulullah SAW merasa kehilangan. Fasa'ala anha au anhu. Maka Rasulullah SAW kemudian coba bertanya kepada para sahabat, mana dia? Faqalu, maka jawaban sebagian sahabat, mata, sudah meninggal ya Rasulullah. Wanita itu sudah meninggal ya Rasulullah. Fala, maka Nabi bertanya, afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak beritahukan aku tentang dia kalau dia memang sudah meninggal? Kenapa kalian diam? Tidak beritahukan kepadaku? Faka'annahum saggaru amroha. Maka sepertinya atau seakan-akan mereka, sebagian sahabat tadi, menganggap sepele masalahnya. Kok tukang nyapung masjid saja kok? Tidak ada perlunya Rasul perlu tahu. Sudah, kecuali orang penting saja yang mungkin perlu disampaikan kepada Rasul. Nah, apa sih nilainya orang cuma tugasnya nyapu masjid, bersihkan ini dan sebagainya. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW tanya, dulluni ala qabri. Kalau memang ternyata dia sudah meninggal, tunjukkan kepadaku di mana letak kuburannya. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Maka ditunjukkanlah oleh beberapa sahabat, diantarkan sampai kepada kuburan di mana dimakamkan. Fasalla 'alaiha, maka beliau mensolatkannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmah 'ala ahliha." Sungguh kuburan-kuburan ini, kata Nabi, penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meneranginya dengan salatku kepada mereka semua. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan muttafaqun alaihi. Dari hadis yang mulia ini kita ambil fawaid, beberapa faedah. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang itu sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu anggap remeh orang membersihkan masjid. Yang dibersihkan apa? Bukan rumah biasa, tetapi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, masing-masing diri kita dengan faedah ini hendaknya memperhatikan terhadap masjid-masjidnya Allah. Kita jaga kesuciannya, kita jaga kebersihannya. Tidak kemudian kita cuek atau kemudian tidak peduli. Nah, biarlah yang bertugas saja dan sebagainya. Tapi masing-masing diri punya kepedulian. Kalau kita memang hambanya Allah, merasa kita hambanya Allah, maka kita perhatian terhadap rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, dibolehkan menugaskan wanita untuk membersihkan masjid. Melalui riwayat tadi, anna imra'atan sauda, adanya wanita berkulit hitam, yang mana tidak khusus bagi kaum laki-laki saja, tapi adalah secara keumuman baik laki-laki, dan dibolehkannya juga wanita untuk membersihkan masjid. Nah, yang ketiga, adanya disyariatkan untuk membersihkan masjid, membuang sampah, membuang kotoran yang ada di masjid. Nabi SAW sebutkan, "Uribat 'alayya ujura ummati." Pernah diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala umatku. Hatta al-qadhat yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Sampai diperlihatkan pahala yang sangat kecil yang dikeluarkan oleh seorang dari dalam masjid. Seseorang pernah mengeluarkan kotoran dari masjid. Semua tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah kemuliaan terhadap orang yang menjaga rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi rumahnya Allah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dirawat, dilayani, dijaga, dijanai dan sebagainya. Nah, maka termasuk pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah perintahkan untuk membangun beberapa masjid di kampung-kampung, dan supaya dijaga kebersihannya dan dibaguskan. Tentunya makna membaguskan adalah dijauhkan dari dekorasi atau dijauhkan dari ukiran-ukiran yang ada di dalamnya yang bisa melalaikan orang-orang yang melakukan sholat. Jadi masjid bersih dari sesuatu yang mengganggu, ukiran, kemudian hiasan-hiasan, dekorasi. Bukanlah seperti itu makna membaguskan. Membaguskan artinya dirawat, dicat, dibersihkan kotoran yang ada, debu-debunya dan sebagainya. Nah, apa-apa yang rusak dibenarkan. Nah, kalau kemudian dimaknai dengan sesuatu yang berhias-hias, maka khawatirnya akan terjatuh apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuzakhrafannaha kama zakhrafaha al-yahud wa an-nasara. Sungguh benar-benar kalian akan menghiasinya, menghiasi masjid disebabkan kalian karena meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahud wa an-nasara. Artinya jauhkan dari sikap demikian. Masjid bukan caranya dihiasi dengan dekorasi, dengan sesuatu yang beraneka ragam sehingga mengganggu konsentrasi orang-orang yang sholat. Bukankah masjid sebagai tempatnya orang sholat, sehingga dijauhkan dari tulisan-tulisan, dari sesuatu yang mengganggu dari konsentrasi di saat menjalankan sholat. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, sebagai dalil pula bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, dibuktikan dari permintaan Nabi, dulluni ala qabrih. Kalau memang ternyata wanita itu sudah meninggal dunia, antarkan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Artinya kalau beliau tahu perkara yang gaib, tidak perlu tanya kepada sahabat, langsung kemudian beliau sendiri menuju kepada makamnya. Nah, dari sini para ulama menjadikan pendalilan bahwa sekalipun Rasulullah SAW manusia termulia, itu pun tidak mengetahui perkara yang gaib, karena perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Faedah yang kelima, disyariatkan salat di atas kubur bagi orang yang belum mensolatkan mayit sebelum dimakamkan. Disebabkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat di atas kubur karena beliau belum salat. Mendengar beritanya itu sudah terlambat. Ya, mungkin kalau Rasulullah SAW tidak tanya, mungkin tidak ada yang ngasih tahu kalau ternyata wanita tadi sudah meninggal dunia. Berarti waktu pemakamannya sudah selesai. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di atas kuburnya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa yang demikian itu disyariatkan di masa atau di zaman kita. Di zaman kita sedang berada. Sedangkan kalau sudah berlalu, maka tidak disyariatkan sholat di atas kuburnya. Maka oleh karenanya kita tidak disyariatkan untuk sholat di atas kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah lampau. Kita tidak disyariatkan untuk sholat di atas kuburnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena sudah berlalu. Maka salat yang disyariatkan adalah terhadap orang yang meninggal di zaman kita. Sebagai contoh misal, kata Syekh, ada orang yang meninggal sudah 30 tahun. Sementara umur kita 30 tahun. Nah, maka kita tidak boleh salat mayit terhadapnya. Karena dia meninggal sebelum kita diciptakan. Dan sebelum kita menjadi salah seorang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat. Ya. Diwajibkan salat kalau sudah balig. Nah, sementara umurnya sudah sama-sama 30 tahun, ini yang ini baru lahir. Nah, maka tidak disyariatkan untuk itu. Nah, Jika diketahui ada seseorang meninggal tahun atau dua tahun yang lalu, kemudian kita ada keniatan untuk sholat mayit di atas kuburnya, dan kita belum mensolatkannya sebelum itu, maka yang demikian itu tidak mengapa. Nah, maka bisa dipahami, bisa dibedakan masalah sholat kepada mayit di atas kuburnya. Nah, lima faedah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari hadis ke-256. Masih ada faedah-faedah berikutnya. Tentunya kita berharap apa yang telah kita bahas Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.